Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-16 dari bulan Dzulqa'dah 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 6 Juli 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Baqiyatus Salaf Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Imam Al-Faqih Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu wa ra'ah. Di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bita'liqati ala syarhis sunnah lil Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Yang mana ikhwati fillah yura'akumullah, pada pertemuan yang terakhir bihamdillah ta'ala kita telah menyelesaikan kaidah yang disampaikan oleh al-musannif al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah yang berkaitan dengan al-Quranul Karim kalamullahi wa laisa makhlukan, dan telah kita bahas secara global tentang apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan ketika mensyarah kaidah yang ke-13 ini. Maka pada malam hari ini biidznillahi taala kita akan masuk kepada kaidah yang baru, yakni kaidah yang ke-14 yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah wal imanu bir ru'yati yaumal qiyamati يَرَوْنَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِأَعْيُنِ رُؤُوسِهِمْ وَهُوَ يُحَاسِبُهُمْ بِلَا حَاجِبٍ وَلَا تُرْجُمَانٍ. Berkata al-muallif al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah وَالْإِيمَانُ بِالرُّؤْيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, dan keimanan seseorang, kepercayaan dia, keyakinan dia terhadap ru'yah yaumal qiyamah. Ru'yah yang dimaksudkan di sini adalah bisa melihatnya seorang hamba Allah yang mukmin, yang muslim kepada wajah Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Maka disampaikan oleh beliau wal imanu birru'yati yaumal qiyamah. Maka diantara bahagian dari keimanan adalah ketika dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat nanti pada hari kiamat. Ya raunallaha azza wa jalla bi ayuni ru'usihim, ditakkid lagi oleh beliau bahwa mukminin, bahwa kaum muslimin kelak akan melihat Allah Subhanahu wa taala bi ayuni ru'usihim, dengan mata-mata kepala mereka sendiri. Wa huwa yuhasibuhum, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menghisab satu persatu dari hamba-hamba tersebut bila hajibin, tanpa adanya hijab, tanpa adanya pembatas, wala turjuman, dan tanpa adanya penterjemah antara Allah dengan sang makhluk tersebut, sang hamba tersebut. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Maka disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'a asyarhu, penjelasan dari kaidah di atas. Beliau mengatakan wa min masailil aqidatil muhimmatil azimah, dan di antara permasalahan akidah yang sangat penting dan yang sangat agung adalah itsbatu annal mu'minina yarawna rabbahum yaumal qiyamati iyanan bi absarihim. Di antara perkara akidah yang penting, di antara perkara akidah yang agung yang dimiliki oleh seorang muslim mukmin adalah dia harus meyakini, dia harus menetapkan bahwa kaum mukminin secara umum tanpa terkecuali yarawna rabbahum yaumal qiyamah, pasti akan bisa melihat Rabb mereka pada hari kiamat kelak. Iyanan bi absarihim, dengan menggunakan mata kepala mereka sendiri. Kama yarawna al-qamara lailatal badri, seperti pada saat mereka di dunia bisa melihat Allah, atau afwan, bisa melihat al-qamar, bisa melihat bulan purnama, Lailatul Badr, pada malam al-Badr, yakni pada malam ke-15 yang mana bulan purnama itu sempurna. Sebagaimana kaum mukminin bisa melihat dengan mata kepala mereka bulan pada malam ke-15 tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, wa kama yarawna syamsa, sebagaimana kaum mukminin tersebut juga bisa melihat dengan mata-mata kepala mereka sendiri matahari, sahwan, laisa dunaha sahabun, mereka bisa melihat matahari dengan tegas, mereka bisa melihat matahari dengan jelas, dunaha sahab, tanpa ada awan yang melindunginya, sangat wadih, sangat jelas sekali matahari di siang bolong. Maka inilah permisalan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwati fillah yarakumullah, bagaimana seorang mukmin, bagaimana seorang muslim kelak pada yaumul qiyamah akan melihat Allah jalla jalaluh seperti ketika mereka di dunia bisa melihat bulan secara langsung, bisa melihat matahari secara langsung tanpa ada pembatas, tanpa ada sesuatu yang bisa menghalangi penglihatan-penglihatan mereka. Ini yang diibaratkan, ini yang disampaikan oleh Nabi SAW dan telah dibahas ikhwati fillah yara'akumullah oleh para ulama. Bukan yang dimaksudkan oleh beliau SAW di sini adalah tashbih, menyerupakan, memirip-miripkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan bulan, Allah subhanahu wa ta'ala dengan matahari. Kalla wa alfu kalla, bukan itu yang dimaukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan Allah dengan bulan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan Allah dengan matahari, la. Tapi yang ditasbih, yang dijadikan sebagai bahan permisalan, miripnya seorang melihat matahari secara gamblang, seorang melihat bulan pun secara gamblang. Maka begitulah kelak di yaumul qiyamah ketika mereka mendapatkan kenikmatan yang terbesar pada saat melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, kama ja'a fil ahadithis sahihah, sebagaimana hal tersebut datang dalam hadith-hadith yang sahih. Allati tawatarat fi ithbati ru'yatil mu'minina li rabbihim, yang mana hadis-hadis tersebut semuanya bersifat mutawatir, yang diambil dari kesimpulan hadis-hadis tersebut bahwa al-mu'minin pasti akan bisa melihat kepada wajah Rabb mereka kelak di yaumul qiyamah. Wa qad taqal imamu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi hadil arwah الأحاديث الواردة في هذا. Bahkan al-imam Ibn al-Qayyim alaihi rahmatullah di dalam karya Belidul Hadil Arwah ila Biladil Afrah telah menukilkan hadith-hadith mutawatir tersebut, wa tawassa'a fi dzalika bi asanidiha, bahkan beliau menukilkan dengan lengkap beserta sanad-sanadnya, jalur-jalur periwayatannya, wa hiya mutawatiratun fi itsbati annal mu'minina yarawna rabbahum iyanan bi absarihim. Bahkan al-Imam Al-Humam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah memberikan kesimpulan, memberikan faedah kepada kita bahwa hadis-hadis yang beliau nukilkan tersebut adalah hadis-hadis yang mutawatir. Hadis-hadis yang mutawatir tersebut memberikan satu hukum kepada kita bahwa kaum mukminin kelak pada hari kiamat akan bisa melihat Rabb mereka dengan mata kepala mereka sendiri. Ikhwati fillah yarhamakumullah, inilah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tidak seperti akidah Ahli Dhalali wa Zayg yang insyaAllah ta'ala setelah ini akan disebutkan oleh beliau. Maka kita sebagai Ahlu Sunnati wal Jamaah harus meyakini akan hal ini. Jangan sampai ada waswasah dari syayatin. Jangan sampai ada suara-suara sumbang dari Ahlul Bid'ah wa Dhalal ketika mereka menyampaikan syubuhat-syubuhat mereka. Masa Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat? Apa bedanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk-makhluknya yang bisa dilihat? Kemudian mereka menukilkan hadis-hadis atau mungkin ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim yang sifatnya mutasyabihat, yang bisa dibawa ke kanan, yang bisa dibawa ke kiri sesuai dengan kehendak hawa nafsu mereka, wal'iyadzu billah, yang akhirnya syubhat ini mungkin terdengar di telinga sebahagian kita atau sebahagian kaum muslimin secara umum. Maka yang harus kita patri, yang harus kita perhatikan bersama, ikhwati fillah yarhamakumullah, kita harus meyakini di dalam hati-hati kita, kelak kita semua dan kaum mukminin secara umum pasti dan pasti akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada yaumul qiyamah. Bukan satu hal yang mustahil, bukan satu hal yang tidak mungkin. Karena Al-Quranul Karim telah mengajarkan kita akan hukum dan kesimpulan tersebut. Begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mutawatirah telah mengajarkan kita akan hal tersebut. Maka harus kita yakini terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, wa khalafa fi dzalika ahlu ad-dhalali min al-firaqid dhalah kal-mu'tazilati ومن ذهب مذهبهم فنفوا الرؤية وهي مذكورة في القرآن. Dan sebahagian ahlu dalal, sebahagian kelompok-kelompok sesat, sekte-sekte yang tidak mengikuti warisan dari Nabi SAW, diberikan contoh di sini oleh beliau seperti dari kalangan Mu'tazilah. ومن ذهب مذهبهم, dan yang sejalan dengan madhab mereka, sejalan dengan keyakinan mereka, fanafau ar-ru'yata, maka mereka semua ini menafikan, meniadakan ru'yatul mu'minin rabbahum. Kaum mu'minin tidak akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebahagiannya ada yang menta'wil, sebahagiannya ada yang menyelewengkan maknanya bahwa kaum mu'minin na'am, benar mereka bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi bukan dengan mata-mata kepala mereka. Bukan penglihatan yang nyata. Lantas apa, wahai ahlul dalal, wahai mu'tazilah, wahai asy'ariyah, wahai jahmiyah, dan yang lainnya. Oh, maksudnya itu ketika kaum mukminin bisa melihat Allah dengan qulubihim, dengan hati-hati mereka. Jadi hati nurani yang bisa melihat Allah, bukan mata-mata kita ini. Ini salah satu takwil yang juga akan disinggung oleh Syekh Shalih bin Fauzan di akhir pembahasan dari syarah ini. Maka ikhwati fillah yarakumullah, disampaikan di sini oleh beliau, nafau ar-ru'yata, mereka meniadakan, mereka menafikan seorang mukmin akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala kelak di yaumul qiyamah. Padahal kata Syekh, wa hiya madzkuratun fil Qur'an. Padahal kesimpulan ini, akidah ini, keimanan ini sudah Allah Subhanahu wa taala tuangkan di dalam Al-Qur'an. Sudah kalam wahid. Sudah enggak bisa lagi untuk ditawar-tawar. Sudah menjadi sesuatu yang sudah wadih gamblang. Yaitu ketika Al-Qur'anul Karim mengajarkan hal tersebut. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengisbatkan bahwa zat-Nya yang maha sempurna, bahwa zat-Nya yang maha mulia kelak akan bisa dilihat oleh kaum mukminin. Bukan al-kuffar, tapi kaum mukminin. Bagaimana al-kuffar? Nanti akan dibahas oleh beliau. Qala ta'ala, salah satu dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dalam surah Yunus ayat yang ke-29. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Ini ayat ikhwati fillah yara'akumullah benar-benar menunjukkan kepada kita bagaimana seorang muslim dan seorang mukmin bisa menyikapi ayat-ayat Allah disertai dengan bimbingan dari para ulama al-mufassirin, ahlul ilm. Jadi sebenarnya seorang mukmin dan seorang muslim tidak diperkenankan untuk memahami Al-Qur'anul Karim sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan apa yang dia inginkan, atau mungkin gurunya, atau mungkin kiainya, atau mungkin ustadznya, atau mungkin syekhnya, dan yang seterusnya lah. Tapi kita dituntut untuk mengembalikan, melihat apa tafsir dari para ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa tafsir dari kalangan at-tabi'in, apa tafsir dari kalangan atba'at tabi'in, apa tafsir dari kalangan ulama al-mufassirin. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Yaitu bagi orang-orang yang berbuat baik, lilladzina ahsanu al-husna. Bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka akan mendapatkan pahala terbaik. Mereka akan mendapatkan pahala terbaik, yaitu apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah berkorban, mereka sudah meneteskan keringat demi keringat untuk beramal soleh, mereka sudah sedekahkan harta demi harta, rupiah demi rupiah, pundi-pundi uang untuk jalan Allahu Jalla Jalaluh. Maka perbuatan-perbuatan baik mereka tersebut dibalas, diganjar oleh Allahu Jalla wa'ala dengan balasan yang setimpal. Pahala terbaik yang Allah Jalla wa'ala berikan, ganjaran termulia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, yaitu al-jannah. Tidak cukup sampai di situ, Allah Jalla wa'ala berfirman, wa ziyadah. Dan ada tambahan dari pahala yang telah mulia tersebut. Pahala terbaik tersebut. Sudah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup sampai di situ? Enggak. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Maha Rahmah untuk memberikan ganjaran-ganjaran yang sangat banyak kepada para hambanya yang sudah beramal soleh. Maka tidak cukup syurga Allah Subhanahu wa taala sebagai balasannya, diberikan tambahan oleh Allah Jalla wa ala. Karim. Maka tambahan tersebut disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, ja'a fi sahihi Muslimin. Telah datang tafsirannya dalam sahih Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah pada jilid yang pertama halaman ke-163 nomor hadis 181. Ini dalam sahih Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Anna ziyadata hiya nadharu ila wajhillahi subhanahu wa ta'ala." Redaksi lengkap dari hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, datang dari sahabat yang mulia Suhaib radhiyallahu taala anhu arda. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam qaal, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qaal, yaqulu Allahu tabaraka wa taala, turiduna syai'an azidukum?" Fayaquluna alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilna al-jannah wa tunjina min nar, atau wa tunjina minan nar. Ketika ahlul jannah sudah masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah jalla wa ala akan berbicara kepada mereka, apakah kalian menginginkan untuk aku beri tambahan? Maka ahlul jannah menjawab, alam tubyat wujuhana, alam tudkhilna al-jannah wa tunjina minan nar. Wahai Rabb kami, bukankah engkau telah memberikan banyak kenikmatan pada kami? Di antaranya adalah engkau telah memberikan sinar, memutihkan wajah-wajah kami. Engkau telah memasukkan kami ke dalam al-jannah. Engkau telah menyelamatkan kami dari an-nar. Qal, maka Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayakshiful hijaba, maka Allah jalla wa ala menyingkap hijab, menyingkap sesuatu yang menghalangi wajah Allah subhanahu wa ta'ala dengan kaum mukminin yang berada di dalam al-jannah. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim azza wa jal. Maka ahlul jannah semuanya merasakan kenikmatan yang jauh lebih besar dibandingkan dimasukkannya mereka ke dalam al-jannah, dimasukkannya mereka ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka seakan-akan mendapatkan sebuah kenikmatan yang sangat-sangat mereka cintai, yang sangat-sangat mereka sukai, yaitu an-nazar ila rabbihim, melihat kepada wajah Rabb mereka subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang telah berbuat baik, Allah akan masukkan mereka ke dalam al-jannah, pahala terbaik untuk mereka, dan akan diberikan pula ziyadah, tambahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, "Anna ziyadata hiya," maksud dari az-ziyadah dalam ayat ini adalah an-nadharu ila wajhillah. Ketika kaum mukminin, ketika ahlul jannah bisa melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah yarhamakumullah, dalil yang sangat qadih, dalil yang sangat gamblang, dalil yang sangat jelas. Enggak bisa ditakwil ke kanan dan ke kiri. Enggak bisa kita selewengkan maknanya sesuai dengan apa yang kita miliki dari hawa nafsu kita, wal'iyadzu billah. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh hafizahullah war'a wa qala ta'ala, begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Di dalam al-jannah tersebut mereka akan mendapatkan apa-apa yang mereka inginkan, wa ladaina mazid, dan kami pun akan masih memberikan tambahan-tambahan untuk mereka. Wal mazidu, dan makna dari al-mazid, kata beliau, an-nadharu ila wajhillahi subhanahu wa ta'ala. Al-mazid, tambahan tersebut adalah ketika mereka nanti akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'a fi suratil qiyam, begitu pula datang dalam firman Allah jalla wa'ala dari surah al-qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ayat yang juga memberikan faedah kepada kita bahwa seorang mukmin, bahwa ahlul jannah secara umum akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wujuhun yawma idzin nadhiratun, wajah-wajah mereka, yakni wajah-wajah para penghuni surga pada saat itu, jadi pada saat yaumul qiyamah mereka sudah masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, nadhirah, memancarkan sinar yang terang, berseri-seri wajah mereka, Kenapa? Ila rabbiha nadhiratun. Karena mereka bisa melihat kepada Rabb mereka. Bisa melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nadhiratun, kata Asy-Syaikh, biddadi minan nudrah. Dalam ayat yang ke-22 dari surah Al-Qiyamah, disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala nadhiratun biddad, dengan huruf dad. Ini asal usul katanya adalah an-nudrah. Maksudnya apa? Wahiyal baha. Al-baha itu sesuatu yang jernih, sesuatu yang terpancar sinarnya, sesuatu yang cemerlang, berseri-seri. Wajah mereka penuh dengan kebahagiaan. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Nampak dari wajah-wajah mereka kebahagiaan, kesenangan. Ini yang berkaitan dengan an-nudrah. Ila rabbiha nadhirah. Bidza, kata beliau, ay bi absariha tundaru ila Allahi jalla wa ala. Yatana'amuna bidzalika ashad mimma yatana'amuna bi na'imil jannah. Adapun ayat yang ke-23 dengan huruf adza bidza, kata beliau, ay bi absariha. Mereka melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala dengan penglihatan-penglihatan mereka. Dengan mata-mata kepala mereka sendiri. Tandur ilallahi jalla wa'ala. Mereka bisa melihat secara langsung kepada wajah Allah jalla wa'ala. Yatana'amuna bidhalika ashad mimma yatana'amuna bina'imil jannah. Mereka lebih nikmat, lebih berbahagia ketika melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika hal tersebut dibandingkan dengan beragam kenikmatan-kenikmatan al-jannah. Padahal ikhwati fillah ra'akumullah, na'imil jannah, kenikmatan-kenikmatan syurga Allah Jalla wa'ala telah disifati oleh nabinya sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam. Mala aynun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Tiga sifatnya, kenikmatan-kenikmatan syurga tersebut. Enggak pernah dilihat oleh mata-mata manusia. Enggak pernah terdengar oleh telinga-telinga manusia. Kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan tidak pernah pula terbetik di fikiran-fikiran manusia. Ma'adhalik, bersamaan dengan itu, besarnya nikmat syurga. Banyaknya nikmat syurga. Ketika Allah Jalla wa'ala memberikan kepada ahlul jannah. Ketika dibandingkan dengan nikmat ru'yah ila wajhillah. Kenikmatan untuk melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, seakan-akan kenikmatan yang ada dan banyak di dalam syurga tersebut, enggak ada apa-apanya. Luar biasa. Menjadi sesuatu yang berada di bawah. Karena memang kenikmatan untuk melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai ziyadah. Ini adalah tambahan yang sempurna. Kenikmatan yang jauh lebih agung, kenikmatan yang jauh lebih utama. Maka aina ukulukum ayyuhal mubtadi'ah ayyuhal mu'tazilah. Di mana akal sehat kalian ketika kalian semua menafikan ru'yatul mu'minina rabbahum, bahwa kaum mukminin kelak pada hari kiamat enggak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala, enggak bisa melihat Rabb mereka, enggak bisa melihat wajah Allah jalla wa ala. Mau dikemanakan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau lebih dari itu, mau dikemanakan ayat-ayat Allah jalla wa ala yang sudah dinukilkan oleh Asy-Syaikh hafizahullah wa ra'ah. Maka repot ikhwati fillah ra'akumullah, kalau sudah hawa nafsu yang di dalam tanda kutip tuhankan, ayat sejelas apapun, ayat segamblang apapun, hadis semutawatir apapun tidak akan bisa mengobati kerancuan-kerancuan berfikir yang ada di sisi haula'il mubtadi'ah wal'iyadzu billah. Allahumma sallim sallim. Nas'allaha as-salamata wal'afiyah. Ikhwati fillah ra'akumullah. Dilanjutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, hadza fil Qur'anil Karim. Ini ayat yang dinukilkan oleh beliau dari Al-Quranul Karim. Fi suratil mutaffifin. Begitu pula ada di dalam surah Al-Mutaffifin. Di dalam surah Al-Mutaffifin. Qala fil kuffar. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang keadaan mereka, orang-orang kafir. Ini yang sempat kita isyaratkan di awal majelis tadi. kaum mukminin, wadih. Kaum mukminin semuanya akan melihat Allah Subhanahu wa taala pasti. Kenapa kita bisa memastikan? Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memastikan, karena nabinya sallallahu alaihi wasallam yang telah memastikan. Selesai. Karena kita enggak mungkin memastikan sesuatu yang belum dipastikan oleh Allah Jalla wa ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika Allah Jalla wa ala, zat yang maha sempurna, Rabbul Alamin, zat yang maha mulia, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Jabbar, Al-Aziz, telah menetapkan dengan ayat-ayat yang sudah kita sebutkan dari penukilan Asy-Syaikh Hafidhahullah wa ra'ah. Begitu pula nabinya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mutawatir langsung menafsirkan makna ziyadah adalah an-nazar ila rabbihim, ketika mereka bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Maka apa yang tersisa bagi kita untuk mengingkari akidah yang mulia ini? Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali sam'an wa ta'atan kepada apa yang telah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Adapun al-kufar, adapun orang-orang kafir, dibahas pula dalam Al-Qur'anul Karim. Apa kata beliau? Apa yang disampaikan oleh beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di dalam suratul Mutaffifin ayat ke-15, kalla innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak. Bagaimana keadaan kufar? Bagaimana keadaan musyrikin? Yang di dunianya mereka mencaci maki al-Islam, ketika di dunia mereka mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengganggu jalan dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menginjak-injak beliau, harga diri beliau dan para ashab Rasulullah radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Kata Allah jalla wa ala, kalla, sekali-kali tidak. Innahum an rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sungguh mereka semua akan dihalangi, lamahjubun, akan dihalangi untuk bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua akan dihalangi untuk bisa melihat kepada wajah Allah Jalla wa ala yang maha agung, yang maha mulia, yang maha sempurna. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Hafidhahullah wa ra'ah, mahjubuna an ru'yatillah. Mereka benar-benar dihalangi untuk bisa melihat wajah Allah. Fa idza kana al-kuffaru mahjubina an ru'yatillah, fahadha dalilun ala annal mu'minina yarawna rabbahum azza wa jal. Maka dari ayat ini, kata Asy-Syaikh, mafhumul mukhalafah yang bisa kita fahami. Kalau seandainya orang-orang kafir, mereka dihalangi, enggak diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk bisa melihat wajah Allah Jalla wa'ala yang maha sempurna, yang maha mulia, maka ini sebuah dalil, maka ini sebuah hal yang menunjukkan bahwa mukminin, bahwa muslimin akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka, orang-orang kufar, dihalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau yang bisa kita fahami, artinya apa? Kaum mukminin bisa melihat Allah. Kaum mukminin tidak seperti orang-orang kafir yang dihalangi untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Lihatlah, ikhwati fillah yarakumullah, bagaimana pemahaman dari seorang syekh sunni salafi yang memang apa yang beliau jadikan sebagai sebuah akidah, apa yang beliau jadikan sebagai sebuah ilmu, pemahaman ini diambil dari salaf, diambil dari orang-orang yang telah lalu. Wa ala ra'sihim ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tafsiran-tafsiran mereka sama ketika mereka memaknai Al-Qur'anul Karim, khususnya apa yang ada di dalam suratul Mutaffifin ayat yang ke-15, kalla innahum 'an rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sungguh orang-orang kafir akan dihalangi untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka maknanya apa? Kaum mukminin tidak dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum mukminin akan bisa melihat Allah jalla jalaluh. Ini yang difahami oleh para salaf, para pendahulu kita. Yang mana tugas kita, ikhwati fillah yarakumullah, hanya sekedar ittiba' lal ibtida'. hanya sekedar mengikuti ilmu-ilmu yang telah mereka sampaikan, ilmu-ilmu yang telah mereka wariskan, ilmu-ilmu yang mereka bawa. Bukan kita membuat perkara-perkara baru. Bukan kita menyimpulkan sesuatu yang cocok dengan keinginan-keinginan kita, wal'iyadzubillah. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh hafizahullah wa ra'ah, wa dzalika li'annal mu'minina amanu bihi fid dunya wa lam yarauhu. Dan itu semua disebabkan karena kaum mukminin pada kehidupan dunianya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman, yakin bahwa Rabb mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan lam yarauhu. Dalam keadaan mereka kaum mukminin, kaum muslimin tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Tapi ma'adhalik bersamaan dengan itu mereka tidak mengorbankan keimanannya untuk dijual. Mereka tidak menggadaikan keimanannya untuk harta-harta duniawi. Tapi mereka tetap beriman. Sudah pernah melihat Allah? Belum. Ya sudah, ayolah masuk ke agama kita. Nasrani. Ataukah agama-agama yang lain. Ini ada beberapa ratus juta untuk bisa menyambung kehidupan kamu dan keluarga. Na'udzubillah min dzalik. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Kaum mukminin keadaannya luar biasa. Kaum mukminin keadaan mereka spesial. Mereka tetap mempertahankan keimanan-keimanan mereka dalam keadaan mereka tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka ganjarannya luar biasa. Pengorbanan yang mereka lakukan pun tidak kecil. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengganjarnya pun, membalasnya pun bukan dengan sesuatu yang kecil. Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan sesuatu yang luar biasa pula. Dilanjutkan oleh beliau hafizahullah taala, bali'tamadu 'alal barahin fa amanu bihi. Bahkan kaum mukminin tersebut mereka tidak menjual keimanan-keimanan mereka walaupun mereka tidak melihat Allah jalla wa ala. Mereka tetap bersandar kepada Al-Qur'anul Karim, kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amanu bihi. Mereka bangun keyakinan mereka, mereka bangun keimanan mereka di atas burhanul Qur'ani was sunnah. Mereka bangun. Mereka tegakkan. Mereka kokohkan keimanan demi keimanan tersebut berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mereka ketahui. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, dilanjutkan oleh beliau, wasaddaqu rusulah. Tidak berhenti sampai di situ, kaum mukminin membenarkan apa yang datang dari para rasul Allah jalla wa ala. Kaum mukminin benar-benar menerima sam'an wa ta'atan dengan apa yang datang dari utusan-utusan Allah. Fa amanu bihi wa lam yarauhu fid dunya. Maka kaum mukminin tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka tidak pernah melihat Allah jalla wa ala pada kehidupan-kehidupan dunia mereka. Dengan sebab itu, dengan pengorbanan tersebut, fa akramahumullahu fil jannati fatajalla lahum warauhu iyanan lamma amanu bihi fid dunya wa lam yarauhu. Maka berdasarkan keimanan mereka, berdasarkan pengorbanan-pengorbanan tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kaum mukminin kelak di syurga Allah Subhanahu wa taala dengan menampakkan wajahnya yang mulia. Dan mereka pun kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat wajahnya yang maha sempurna, yang maha agung secara langsung, iyanan lamma amanu bihi fid dunya wa lam yarahu. Merupakan salah satu balasan ketika mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan di dunia mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang demikian akidah Ahlus Sunnah ikhwati fillah yarhamakumullah. Di dunia seorang tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Di kehidupan dunia seorang siapapun dia tidak akan bisa melihat wajah Allah yang maha sempurna. Maka ini menunjukkan kepada kita al-kadzib wal buhtan, kedustaan yang besar dari sebahagian pihak yang mengklaim pernah bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Jalla wa'ala tidak akan bisa. Nanti akan beliau sebutkan di sini kisah yang ada di sisi Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Sekelas Nabiullah Musa, utusan Allah Jalla wa'ala, kalimuh, orang yang diajak bicara, seorang Nabi yang mulia, tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa mau kita bandingkan keimanan kita dengan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam? Tidak bisa dibandingkan. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, ketika kaum mukminin mereka tetap beriman kepada Allah, padahal tidak pernah melihat Allah Jalla wa'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengganjar hal tersebut dengan nanti yaumul qiyamah, nanti di al-jannah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menampakkan wajahnya yang maha sempurna di hadapan kaum mukminin tersebut. Wa ammal kuffaru, adapun orang-orang kafir, lama kafaru bihi fid dunya, ketika orang-orang kafir tersebut mengkufuri Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan-kehidupan dunia mereka, hajabahumullahu ru'yatihi yaumal qiyamah, maka Allah subhanahu wa ta'ala membalas sesuai dengan apa yang mereka kerjakan pada kehidupan dunia. Hajabahumullahu an ru'yatihi, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghalangi mereka pada yaumul qiyamah, tidak akan bisa mereka melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dihalangi, mahjub. Mereka adalah orang-orang yang dihalangi dari melihat wajah Allah yang maha sempurna. Mereka dihalangi untuk mendapatkan kenikmatan yang agung tersebut di sisi Allah Jalla wa'ala. Jaza'an lahum, itu merupakan balasan untuk mereka. Kemudian beliau menukilkan firman Allah Jalla wa'ala, jaza'an wifaqa. Ini adalah balasan yang sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia. Begitu pula kaum mukminin, mereka bisa mengorbankan keimanan mereka, mereka bisa bertahan, mereka bisa istiqamah, maka akan dibalas oleh Allah Jalla wa'ala dengan balasan yang sempurna pula. Adapun mereka, orang-orang kafir, ketika mereka kufur kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau tunduk kepada ajaran Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka mereka pun akan mendapatkan balasan yang setimpal, yaitu tidak akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disampaikan oleh Asy-Syaikh hafizahullah wa ra'ah, salah satu dari syubhat, kerancuan yang ada di sebahagian sekte-sekte sesat, ahlul bid'ah wa dhalal. Beliau menyampaikan, wa minas syubahi allati i'tamada 'alaiha al-mu'tazilah wa man qala biqaulihim annallaha qala li Musa lan tarani. Di antara syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang Mu'tazilah, di antara syubhat yang mana kaum Mu'tazilah dan yang bersama mereka dalam akidah tersebut, mereka berpegang teguh, mereka sangat meyakini, mereka berakidah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat, karena mereka berpegang dengan sebuah dalil yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kata Allah Jalla wa'ala kepada Musa alaihi salatu wassalam, lantarani, wahai Musa, kamu tidak akan bisa melihat aku. Ini dalil yang mereka pegang. Dan ini yang mereka sebarkan kepada orang-orang di sekitar mereka, kepada kaum muslimin secara umum, agar kaum muslimin bisa berakidah seperti akidahnya Mu'tazilah wal'iyadzubillah. Lantarani, wahai Musa, kamu tidak akan bisa melihat aku. Maka disampaikan oleh mereka, sekelas Nabiullah Musa tidak bisa melihat Allah, lantas siapa kita lebih mulia dari Nabi Musa bisa melihat Allah? Syubhat, hati-hati ikhwati fillah ya ra'akumullah. Al-qulubu dha'ifatun wa syubha khattafah. Hati-hati kita ini lemah. Sementara syubhat di luar sana khattafah, terus menyambar, terus datang, wal'iyadzu billah. Ini salah satu bentuk syubhatnya. Fi qawlihi ta'ala, ini adalah petikan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ini merupakan petikan dari firman Allah Jalla wa'ala yang ada di dalam surah Al-A'raf ayat ke-143. Walamma ja'a Musa limiqatina, ketika Musa datang, wa kallamahu rabbuhu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Qal, Nabiullah Musa pun mengatakan kepada Allah, Rabbi arini, wahai Allah subhanahu wa ta'ala, arini, perlihatkanlah kepadaku, perlihatkanlah kepadaku ya Allah, anzur ilaik, biarkan aku bisa melihatmu ya Allah, arini anzur ilaik. Maka Allah Jalla wa'ala mengatakan, lantarani, wahai Musa, kamu tidak akan bisa melihat aku. Walakin undur ilal jabal, akan tetapi wahai Musa, lihatlah kepada gunung tersebut. Ada suatu gunung yang ketika itu berada di sekitar Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Undur ilal jabal, lihatlah kepada gunung tersebut wahai Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau seandainya gunung tersebut tetap pada tempatnya, tetap tertancap pada bumi Allah Jalla wa'ala, fasawfa tarani, maka kamu bisa melihat aku. Ini ayat yang sudah kita ketahui bersama ikhwati fillah yarakumullah, bagaimana Allah Jalla wa'ala benar-benar berdiskusi langsung kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Berbicara langsung kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam tanpa adanya perintah, afwan, tanpa adanya perantara, tanpa adanya wasitah seorang pun, langsung Allah Jalla wa'ala dan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita bagaimana mulianya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam menginginkan untuk melihat Allah Jalla wa'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala lantarani, mengatakan engkau tidak akan bisa melihat aku. Tapi coba kamu lihat kepada al-jabal, kepada gunung tersebut. Kalau gunung tersebut berada pada tempatnya, tetap berada pada tempatnya, pada posisinya, maka kamu akan bisa melihat aku. Disampaikan oleh Asy-Syaikh hafizahullah, qalu wa hadza dalilun. Maka kaum Mu'tazilah dengan ayat ini, mereka luar biasa bergembira menemukan apa yang mereka cari selama ini berupa pembenaran. Mereka menemukan apa yang selama ini mereka cari berupa pembenaran, bukan kebenaran yang mereka cari hakikatnya. Naam, yang mereka cari adalah pembenaran dari akidah mereka, karena mereka telah salah langkah berakidah terlebih dahulu, kemudian mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, hadis-hadis yang bisa ditakwil. Sementara Ahlus Sunnah tidak demikian. Ahlus Sunnah melihat nusus, Ahlus Sunnah melihat burhan, Ahlus Sunnah melihat Al-Quranu Sunnah. Apa yang disimpulkan, apa yang dijadikan sebagai hukum oleh Quran wa sunnah, itulah yang dijadikan akidah. Inilah perbedaan antara kita dengan ha'ula al-mubtadi'ah. Farqun bainana wa baina ha'ula. Maka kaum Mu'tazilah sangat gembira dengan menemukan ayat ini. Maka mereka mengatakan, wa hadza dalilun ala anna Allah la yura. Maka ayat ini dengan tegas menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa dilihat. Naqul, kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, maka kita katakan, naam, hadza fid dunya, benar, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa untuk dilihat, memang benar. Tapi di mana? Di dunia. Li'anna al-waqi'ah, hadzihi hasalat fid dunya. Karena kejadian ini terjadi di dunia, bukan di akhirat, di dunia. Semasa Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam berada di bumi Allah Jalla wa'ala. Nahnu muttafiqun. Kemudian kata beliau, kami semua sepakat ala anna Allah la yura fid dunya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa dilihat wajahnya yang maha sempurna, wajahnya yang maha agung di dunia. Fa Musa, maka Nabiullah Musa, sa'ala ayyurahu fid dunya, qala Allah Jalla wa'ala, qala lantarani. Maka ketika Nabiullah Musa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diperlihatkan wajahnya yang maha sempurna pada kehidupan dunia, maka Allah pun subhanahu wa ta'ala mengatakan, lantaroni, kamu tidak akan bisa melihatku wahai Musa. Ya'ani fid dunia, maksudnya di dunia. Karena memang di dunia tidak akan bisa dilihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwati fillah ya ra'akumullah, yang disampaikan oleh beliau ketika sedikit membantah ucapan Mu'tazilah. Yang insyaallah ta'ala bantahan ini akan berlanjut, dan bi'idnillahi ta'ala akan kita bacakan pada pertemuan yang akan datang, bagaimana beliau mengupas satu persatu lafad per lafad, huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Lan tarani, lan ini menunjukkan ta'bid, tidak akan bisa dilihat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau akan mentafsil, merinci pembahasan ini untuk membantah akidah mereka Mu'tazilah yang menafikan ru'yatu al-mu'minina rabbahum, bahwa kaum mu'minin bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.